وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, lanjutan ya dari ayat kemarin mengenai ayat ya ayuhar rasul, ya ayuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu shalihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah, aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, dari ini bima ta'maluna alim ya tadammanu syai'ain, ini mencakup dua hal ya. Al-awwal, yang pertama, fadal baca sini. Ah, Pak Sweri. An yudayya, an yudayya lahu syai'un min al-amali wa anna Allah yaksaru aw yatruku. Wa jami'ul hasanati wa sayyiati ya'malu Allahu ta'ala ya'lamuha, ya'lamu Allahu ta'ala wa yahsiha wa yuhsiha. والزخرفي والزخرفي والتسويري وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. وقال تعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا أمر من الله جل وعلا بالأكل من الطيبات وهي المباحات الطيب في ذاته والطيب في مقصده والحصول عليه. فقوله كلوا هذا أمر من الله تعالى بإباحة الطيبات لنا. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله كلوا من الطيبات ما رزقناكم يتضمن النهي عن أكل الخبائث. نعم. Maka ayat ini mengandung dua hal. Ini bima ta'maluna alim, aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada dua hal yang dikandung dalam hadis ini atau dalam ayat ini. Yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, annal insan la yakhsha, bahwasanya seseorang dia tidak perlu khawatir amal dia, sesuatu sedikit pun dari amal dia disia-siakan, enggak perlu khawatir. Lianna Allah la wala anna Allah yansahu aw yatrukahu. Ya, wala anna Allah yansahu aw yatrukahu. Yatrukuhu, kok jadi mansub. Yatrukuhu. Dan dia enggak perlu khawatir Allah akan melupakan dia atau meninggalkan dia, meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dan melupakan tidak. Kata Syekh, wa jami'ul hasanati wasayyi'at ya'lamuha Allah taala wa yuhsiha. Semua amal ya, Allah mengetahuinya dan Allah akan menghitungnya. Wa yaktubuha, Allah akan mencatatnya. Li sahibiha, bagi pelakunya. Apakah amal tersebut amal hasanatan, amal kebaikan atau sayyi'atan? Tahibar kalau itu. Asani yang kedua, kandungan yang kedua dari ayat ini bima ta'maluna alim, bahwa Allah la yankhadi, tidak tertipu bidzahir, dengan amalan lahiriah. Ya wazukhruf, hiasan-hiasan, watazwir, pencitraan-pencitraan. Allah enggak tertipu dengan pencitraan. Kalau kita tertipu dengan pencitraan, ya, ada yang menampakkan keikhlasan, menampakkan kezuhudan, padahal dalam hatinya ya, siapa yang tahu? Pak ketipak ketipung dalam hati, siapa yang tahu katanya? Gak ada yang tahu dalam hati. Wa inna ma ya'lamul haqa'iqa subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui hakikat-hakikat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tiga orang yang Allah bawa ke hadapan Allah nanti di akhirat. Tiga orang ini di dunia dihukumi sebagai orang yang mukhlis, ikhlas. Ya, yang pertama orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, ditanya sama Allah, kenapa engkau berjihad? Karena engkau ya Allah. Ya, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau di dunia dulu jihad karena ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qila, dan engkau sudah dikatakan demikian. Di dunia orang-orang tahunya apa? Dia mujahid, pemberani. Akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Ya, dan bila. Ya. Demikian pula dengan orang yang berderma, orang yang membaca Quran, yang belajar ilmu. Nah, iya dan bila. Ini memang ikhlas ini paling berat. Ya, namun mesti diupayakan. Banyak berdoa, banyak belajar, terus berupaya. Nah. Kemudian wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, Allah berfirman terkait kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi di ayat tadi ya rasul kulu minat thayyibat, itu kalau tadi terkait rasul. Ya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu shaliha, dan beramal saleh. Nah, kalau untuk mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah rezeki yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Ya. Hada amrun min Allah, ini perintah dari Allah Jalla wa Ala, bil akli minat thayyibat, dengan memakan dari hasil yang baik-baik. Wahia al-mubahat, yang mubah. Ini yang baik-baik aja kita akan dihisap. Yang bermasalah diazab. Yang baik-baik aja akan dihisap. Dihisap itu lama itu. Ya. Nah, yang bermasalah ya diadab, ya tabillah. Ya. Kemudian at-thayyibat, yang maksud thayyibat itu gimana sih? At-thayyib fi dzatihi. Thayyib secara zatnya. Ya. Secara zatnya itu thayyib, bagus. Tidak membuat mudarat badan. Wa thayyibu fi maqsibihi. Fi maqsabihi. Dan thayyib bagus dalam upaya wahusuli alaih, upaya mendapatkannya, bukan melalui jalur yang haram atau syubhat. Allah berfirman kulu hada amrun min Allah, makanlah, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala, makanlah ya minat min thayyibat, dari arah yang baik-baik, yaitu dengan yang mubah-mubah, yang thayyibat lana, untuk kita. Ya Allah perintahkan kita makan supaya kita bertahan hidup. Ya, enggak boleh kita enggak makan. Makan mesti makan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni shaim wa ana uftir." Saya puasa, asumu wa uftiru. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Nah, bahkan dikatakan oleh Masruq rahimahullah taala, salah seorang salaf, kalau kita dalam keadaan darurat, kalau enggak makan mati, yang ada hanya bangkai. Bangkai hakikatnya haram. Nah, bangkai itu haram. Namun boleh ketika darurat, sekedar mempertahankan kehidupan bagi kita. Kalau kita enggak mau makan, kemudian mati, matinya berarti dianggap mati dosa besar, mati bunuh diri. Ya, mesti makan. Biar hidup. Nah, ya. Jadi Islam enggak mengajarkan mogok makan. Nah, mogok makan itu bukan dari Islam. Gak mau makan, mogok. Kalau saya gak diizinin, saya mau makan. Kata istrinya, ya udah sono. Yang demo. Kalau saya gak diizinin, saya mau makan. mogok makan. Ada orang yang mogok makan sampai ngejahit mulutnya. Itu orang yang jahil. Ya. Nyiksa diri takalluf. Enggak boleh dan. Kita mesti makan. Ya. Tapi barakallahu fik. Entah itu ide dari mana lagi mogok makan. Kok bodoh kali ya. Allahu musta'an. Ya. Yang mati dia kan. Apa? Itu kan. Saya enggak habis pikir kok demo mogok makan gitu. Kalau demo menyampaikan aspirasi teriak-teriak, okelah itu masuk akal gitu kan. Nah, ini kok mogok makan itu, ya Allah, kemana itu? Nah, walaupun ya, demo teriak-teriak itu pihinador, ya, ditinjau dari tinjauan syar'i dulu. Ya boleh apa enggak? Taruhlah itu. Itu okelah, kan didengar ya sama. Kalau mogok makan itu apa aja, Pak? Mulutnya dijahit, dia enggak ngomong. Hah? Bawa poster, bawa spanduk. Lah kalau dilemes, spanduknya jatuh. Allah musta'an. Allah perintahkan kita makan. Tapi makannya dari yang mana? Dari yang mubah, yang thayyibat. Uyuhillu lahum at-thayyibat. Allah lah yang menghalalkan untuk mereka. Nabi lah yang menghalal. Nabi datang yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Uyuharrimu alaihim al-khaba'is. Dan mengharamkan yang buruk-buruk untuk mereka. Wa qauluh, dan firman Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang kami telah berikan pada kalian yang baik-baik. Ya tadammanu, maka ini mencakup an-nahya, larangan an akril khaba'is. Ya, dari memakan sesuatu yang buruk-buruk. Enggak boleh. Baik, rokok itu buruk. Sepakat semua, buruk rokok. Nah, padahal berikutnya Syekh Marwan. Inna Allah bukan amrun, amara. Mustaladzat, bukan must itu ya. Mustaladzat. Wayasmalu alladhi huwa al-mustaladz mustaladzu mut'ati. Wal-maladzat. Lah kok kiran baca ini antum gelagapan sih? Kenapa merontok? Ya tazawwaju. Wa tatayyabu wa yatatayyabu bitibi tip. Wa yasta'inu at-tayyibati 'alayhi Nah, Marwanto pas baca ya tazawwad enggak berani. Gelagapan. Ya. Fahadha fihi raddu, ini dalam ayat ini berarti terdapat sanggahan alal ladina yuharrimuna thayyibat, yang mengharamkan yang baik-baik bizamihim, dengan sangkaan dia. Wa anna hadha minal ibadati, dan dia menyangka ketika dia meninggalkan yang baik-baik itu adalah bagian dari ibadah. Disuguhin rendang enggak mau. Kenapa? Lagi mutih katanya. Ya? Ini rendang enak ini. Ya, jengki-jengki enak, lagi mutih. Ini opor-opor lagi mutih. Kalau meninggalkan kolesterol, okelah. Ya. Meninggalkan ini kenapa? Wah, saya lagi kolesterolnya tinggi gitu. Tapi kalau enggak mau. Saya lagi meninggalkan yang lezat-lezat. Loh, kenapa? Saya mau lezatnya di akhirat aja. Wah. Masya Allah. Lagi mutih katanya. Terus gimana? Makannya nasi putih. Pakai apa? Ya udah pakai garam putih. Telur putih. Emang begitu? Susu putih. Sehat dong. Ya, kalau dia itu misalkan niatnya apa? Misalkan niatnya, misalkan lagi traktir, ayo, ini makan. Enggak, saya tempe aja. Dia khawatir memberatkan temannya yang traktir, itu terpuji bahkan. Oh. Enggak kayak antum haji mumpung. Nah, kalau dia ini kan, memang dia terpuji, apa? Oh, dikasihan yang traktir. Udah, saya pesannya tawar raket aja kayak Pak Majid. Yang lain pesannya jus mahal-mahal. Ayo jus, enggak, saya teh pahit aja, anget. Teh anget tawar. Tambahannya jus. Iya. Nah, itu enggak tercela kalau dia niatnya enggak ingin memberatkan orang yang neraktir. Yang tercela itu yang ada niat dia enggak mau yang lezat-lezat. Kalau niatnya karena agama ya. Kalau niatnya bukan, saya gak mau yang lezat-lezat, kenapa? Aduh, lagi penyakitan, diabetes, kolesterol, gak apa-apa. Gitu. Tapi kenapa gak mau makan daging? Nah, gak mau. Nah, ini di dunia agama sebelah, Kristen, itu sudah ada. Pastor-pastor mereka meninggalkan nikah. Mereka tabatul, gak mau nikah. Meninggalkan kesenangan dunia. Udah, beralih, hidupnya dedikasi buat gereja. Makannya itu gak mau yang berwarna, putih semua. Itu di dunia Kristen ada. Makannya yang gak mau yang berwarna. Marjan tuh gak mau, maunya putih. Kopi-kopi gak mau. Ya. Gak mau yang berwarna, tidak mau makanan yang berdaging. Vegetarian. Itu orang Buddha itu. Vegetarian itu kan dari Buddha. Jangan dianggap sebagai ini aja badan sehat. Itu karena dari Buddha. Orang-orang, orang-orang Buddha itu vegetarian. Ya. Orang kita itu sok-sokan vegetarian itu ngerti juga enggak. Dulu ada band Amerika. Band hardcore namanya apa ya? Dia masuk Buddha. Dia masuk agama Buddha. Namanya Ray Kapo. Ray Kapo. Gak ngerti antum hardcore itu apaan. Ya, apalagi Pak Majid. Taunya Rahmat Karto. Lo sama Apen Bangun. Gak ngerti. Ya. Taunya Apen Bangun. Dah. Di Gizul Kornain. Ya. Yang jadi pitung. Nah. Taunya itu aja. Ya. Sama itu. Ahmad Arif. Temen mainnya Benjamin. Sama Mansur. Udah ngerti itu aja. Elia Kadam. Nah, ini si Ray Kapo ini band hardcore ini, ya, band terakhirnya Shelter namanya. Dia itu masuk Buddha. Pas masuk Buddha dia berubah jadi vegetarian, vegan. Jadi vegetarian. Nah, orang-orang ngikutin. Orang-orang di Indonesia, vegetarian juga, vegetarian juga. Dia nggak tahu vegetarian itu konsep para biksu di agama Buddha. Ya. Konsep para biksu di agama Buddha. Nah, orang Kristen juga demikian. Sama biksu itu enggak kawin, hidup dedikasinya buat wihara. Ya, kalau Buddha apa? Wihara apa, Pak? Wihara ya. Kalau Hindu? Pura. Oh iya. Buat wihara. Nah, ini orang Islam enggak tahu itu. Nah, orang Kristen buat gereja, mereka tabatul enggak nikah, biksu juga enggak nikah. Ya. Orang Buddha, lihat mereka meninggalkan makanan yang daging. Pendeta-pendeta, biarawati-biarawan juga. Bahkan pendeta meninggalkan minuman yang berwarna. Antum enggak bakal bisa ngajak ngopi para paus itu. Pos ngopi bareng yuk, enggak mau dia. Saya mau dakwahin Islam. Enggak mau. Marjan aja enggak mau. Ya, apalagi kopi, ngeteh enggak mau. Nah, ini. Nah, kalau meninggalkan hal ini, kayak kalau di kita ini konsep puasa mutih. Nah, ini berarti bid'ah. Ya. Jawen demikian. Ya. Fahadarat ini bantahan bagi orang-orang yang mengharapkan makanan yang baik-baik padahal baik. Ya, daging kambing baik. Bisa mihim dengan klaim mereka anna hadza minal ibadat. Minal ibadah, bahwasanya hal ini bagian dari ibadah. Maunya air putih, ya, maunya nasi putih, ini ibadah. Ini sama kayak agama sebelah. Wa yadhunnuna anna hadza fi tarkiha ajran. Mereka menyangka kalau meninggalkan makanan yang mubah-mubah tadi enak, itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kata mereka. Kasufiyati, semisal orang-orang sufi, wal mutazahidah, orang-orang yang ya menganggap dirinya zuhud. Wahada minat takallufi, ini adalah bagian dari takalluf, ya, sikap maksain diri dalam agama. Lianna Allah amara bil akli minat tayyibat, karena Allah memerintahkan kita untuk makan dari yang baik-baik, ya, dan dari yang nikmat-nikmat, ya. Dan tayyibat itu mencakup tayyib alladhi huwa ghairu khabis, yang bukan yang buruk. Wa ismalu at tayyib alladhi huwa al mustaladzu, yang nikmat-nikmat, tayyib yang nikmat-nikmat. Pokoknya tayyib itu dua hal, yaitu yang pertama secara zat, yang bukan sesuatu yang berpenyakit. Yang satu lagi, yang tayyib itu yang nikmat. Apakah itu minal luhum, daging, ya, daging ayam, ya, daging kambing, daging sapi, ikan, itu. Orang Jepang aja suka makan ikan. Ya. Tai. Mentah. Nauzubillah. Saya enggak tahu ya ada larangan apa enggak makan ikan mentah ya. Ya. Mentah itu tapi ada prosesnya. Kalau ada prosesnya berarti bukan mentah. Baru mau langsung diambil. Proses itu ada dicampur dengan rempah. Ah. Jadi kokoh kemudian. Itu sudah menjadi fermentasi. Oh, gitu. Ya. Minal luhum wal fawaqih, dari makanan-makanan, dari daging-daging, buah-buahan. Wa anwa'il mut'ati, dan berbagai jenis kenikmatan. Ya, kenikmatan yang thayyibah yang baik, minan nisa, ya, dari istri-istri. Ya kan? Iya, ya kan senang antum, nafsunya itu hasrat birahi tersalurkan. Ya enggak? Kalau lihat tuh pendeta-pendeta itu, mereka ngomong doang, enggak mau nikah. Hakikatnya, lihat biarawatinya jebol semua. Ya, hamil semua banyak, yang di Semarang, di Salatiga penuh, apalagi yang di Eropa. Mereka itu menyalahi fitrah, mana tahan. Kan begitu. Pak Abdul Majid udah nikah aja enggak tahan, mau nambah. Tapi apalah daya, kasih tak sampai. Apalagi yang enggak mau nikah sama sekali. Para biksu, para biarawan. Nah, itu enggak mungkin menyalahi fitrah. Ya. Ini enggak mungkin. Karena kalau pria dewasa balik, ya Allah berikan kepada mereka hasrat birahi. Yang ini mesti disalurkan di yang benar. Kalau enggak pasti yang salah. Ya. Kalau ada orang dia yang menjomblo terlalu lama enggak mau nikah. Ya. Maka ini bahaya. Kalau dikatakan dirinya normal, apalagi? Karena Umar menyatakan kepada seorang pemuda yang kuat, mampu nikah. Ya, kata Umar, innaka ma yamnauka minan nikah ilal ajis wal fujur. Tidak ada yang mencegahmu untuk nikah kecuali dua hal aja nih. Ajis, kamu ini lemah syahwat nih. Atau fujur, kamu melampiaskannya di jalan yang haram. Ya enggak? Ya, kalau orang udah mampu nikah, enggak mau nikah. Puasa enggak mau nikah. Dia normal. Dia normal, ya. Ya udah. Fujur. Kalau enggak main sama pelacur, berzina atau main sabun. Oh, inani keke. Nah. Iya dan billah. Ini bahaya. Makanya syariatkan nikah. Itu Pasweria. Pasweria aja langsung nikah lagi. Istrinya wafat, enggak nunggu lama langsung. Walau diomongin tetangga ya, kemarin ya. Nah, diomongin. Masih basah ya. Diomongin sama tetangganya, itu kok lama bener deh nikahnya. Oh. Nah, padahal kan istrinya baru 20, udah 2 bulan wafat, kok belum nikah-nikah. Gitu. Diomongin bukan gitu ya? Terbalik ya? Terbalik ya? Ngomongin lama, ada yang ngomongin bat. Iya. Ini orang istrinya kuburannya belum kering. Dibasahin terus sama Paris. Sama Paris disiram terus. Tuh, Abi, lihat masih basah kuburan Umi. Jadi nikah dulu ya. Baru mau nikah, basah lagi. Tapi enggak gitu kan? Enggak. Karena memang omongan masyarakat tuh enggak ada yang perlu dengerin. Ya, ghoyatun nas la tudrak. Atau ridwan nas ghoyatun la tudrak. Ya, keriduan manusia tujuan yang enggak mungkin dicapai. Ya, enggak mungkin dicapai. Ya, omongan orang bentar, habis itu selesai. Mana lagi tadi? Ya. Wal maladzatil mubahah, dan kesenangan-kesenangan yang mubah. Fal insan yatanawalu minha. Ya, wala yuharrimu nafsah. Maka seseorang silakan dia menikmati hal-hal yang mubah tadi. Jangan dia mengharamkan dirinya sendiri untuk dapetin yang mubah-mubah. Ya, silakan walakin min ghairi israfin, namun tanpa berlebih-lebihan. Falladzi yataqarrabu ila Allah bitarkil mubahati. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud ibadah dengan meninggalkan yang mubah-mubah wa thayyibat yang thayyib-thayyib. Hada mutanatteun, maka orang ini adalah tergolong orang yang berlebihan, ekstrim. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu mimma yassarallahu lah, makan dari apa-apa yang Allah mudahkan untuk beliau. Ya. Wa yaqulul lahma, beliau makan daging, al-fawaqih, makan buah, kurma, semangka. Wa kana yatazawwajun nisaa, beliau menikahi istri-istri beliau. Ya. Wa yatatayyabu bitthibi, beliau memakai wewangian dengan parfum. Ini boleh. Ya, wa yastamilu at-tayyibati alaihi salatu wasallam, beliau menggunakan fasilitas yang baik-baik. Ya. Nah, alaihi salatu wasallam. Kemudian fadal dibaca sini wakila. Maddan, masdar. wa maddul yadaini wa maddul yadaini fi du'ai min asbab al-istijab lahi yamuddu yadaini ila sama'i limadha yamuddu yadaini ila sama'i isharatan ila 'ulumin ulumillahi subhanahu wa ta'ala li anna Allah jalla wa 'ala fi sama'i fi hadha mashru'iyyatun wa fi hadha mashru'iyyatun rafu'il yadaini fi du'ai wal aslu fi du'ai rafu'il yadaini illa nah wa amalu shaliha dan beramalah dengan amal saleh ya kama qala li rasul sebagaimana ya Allah berfirman kepada li rasul kepada para rasul demikian pula Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk makan yang baik-baik kemudian beramal soleh. Haitsu amarahum bi amrain yaitu ketika Allah memerintahkan mereka dua hal. Yang pertama al-aqlu minat thayyibat wal amalus soleh. Wal amalus soleh. Yang pertama setelah makan dari yang baik-baik, yang kedua beramal soleh. Li'anna aqlat thayyibat karena makan yang baik-baik itu yu'inu ala ta'atillah. Itu akan membantu untuk taat pada Allah. Ya. Bil amal soleh dengan melakukan amal soleh. Maka kalau kita malas beribadah, wah jangan-jangan ada sesuatu yang haram, ya, yang masuk ke tubuh. Karena makanan yang halal, yang thayyib itu akan mudah digerakkan badan yang tumbuh dari yang halal untuk melakukan amal soleh. Haitsu yataghadda al badanu taghiyatan thayyibatan wa yansutu. Di mana badan itu akan memakan gizi yang halal, yang thayyibah, maka dia pun akan giat semangat beribadah. Ya. Walaisal muradu bidzalika, bukan maksudnya di sini kita makan dari yang baik-baik, an yu'tiyal insanu nafsah kullama tashtahi. Seseorang memberikan dirinya setiap yang dirinya inginkan, mau rendang sikat, mau ayam sikat, mau sate sikat, mau ini sikat, tidak demikian. Akhirnya nanti ya takasalu an ta'ah. Dia akan bermalas-malasan dari bertaat pada Allah. Ya, hadhihi thariqatul bahaimi. Ini metodenya hewan. Ya, kalau hewan makan habis itu tidur. Makan, tidur. Nah, kalau kita enggak makan upayakan untuk niatnya itu untuk menopang ibadah. Ya, makan pagi sebelum subuh biar daras ajurmiyah. Biar daras nah, arba'in, kuat ya, lemes ngopi ya, iya, taib ya, kan gitu makanya disyariatkan kita itu sahur buat kuat puasa buka puasa ya, biar kuat nanti besok lagi gitu. Ya sahur barokah sahur. Taibar kalbi. Ya, kalau daras ngantuk, nggak ngantuk dengan ngopi. Ah, bawa kopi, kayak Pak Ahmad tuh bawa kopi. Hah? Tuh Pak Ahmad bawa kopi. Empat, ini belum lagi. Marwan tuh belum ngapa-ngapain? Kopi belum? Mau kuat antum kan? Orang kuat dia kuat segala, kuat fisik, kuat menghadapi kenyataan. Juga kuat. Lahir batin kuat. Tahan banting. Tahan banting. Ini tuan rumahnya enggak kerja. Tamu enggak siapa. Kata tuan-tuan, tamunya ini mulu. Ya. Ada lagi. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wajal. Seseorang dia makan kemudian dia bersyukur pada Allah. Allah berfirman wa'malu shaliha, beramal salehlah, fahada min syukri ni'matillah azza wajal. Maka dengan beramal saleh ini bagian dari syukur atas nikmat Allah dari makan tadi. Summa inna nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba masalan, memberikan contoh lil ladzi ya'kulul harama. bagi orang yang makan haram, ya Allah, dia berdoa pada Allah Azza wa Jal. Ya. Fi halatin rassatin dalam keadaan yang kumul. Kumal dalam keadaan yang kumal. Ya enggak, rambutnya kusut, mukanya berdebu karena safar yang panjang, dia ngangkat tangan, dia berdoa ya Rabb, ya Rabb. Dia ngangkat tangan nih, lagi safar, ngangkat tangan, itu semua asbab dikabulkannya doa. Ya, kan kata Nabi SAW menyebutkan ya. Dan Nabi menyebutkan di sini. Sumada qara rajula yutilu safar, perjalanan safarnya panjang. Asyara aqdara qumal lagi ya mudu yadai. Ini dua hal ini dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin mustajabatun, tiga jenis doa yang dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diragukan lagi tentang tiga keadaan ini. Yang pertama apa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Hatta orang kafir kalau dia terzolimi, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kalau dia doanya pada Allah. Tapi kalau dia doanya pada Yesus, kepada ya si Siddhartha Gautama, kepada ya Bu Dewa, ya enggak ada kabulin. Ya, mastajabalakum. Lau sami'u mastajabalakum. Baik. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Ya. Yang ketiga, wa da'watul walad ala walidihi, doa anak kepada ortunya. Ya, doanya Paris pada Pak Suheri. Ya, semoga bapakku enggak nambah. Amin kata dia. Itu kan. Tapi barakallahu fiik. Ini asbab doanya tinggi. Ini yang pertama dia lagi safar. Yang kedua apa? Ngangkat tangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun." Allah itu ya maha malu. Allah itu maha karimun, maha memberi, maha berderma. Yastahyi. Allah itu malu idza rafa'a ar-rajulu yadayhi. Allah malu apabila seseorang sudah mengangkat kedua tangannya dalam doa, an yaruddahuma sifran kha'ibatain. Namun Allah mengembalikan kedua tangannya tersebut sifron, sifr, tahu sifr? Kosong, hampa, tidak dikabulkan. Jadi kalau seorang hamba sudah mengangkat tangan, Allah malu untuk tidak ngabulin. Ya, maka kemungkinan besar apa? Dikabulkan. Tadi sebab yang pertama apa? Dia lagi safar. Safarnya panjang lagi. Safar pendek aja doanya dikabulkan. Jadi sebab dikabulkannya doa itu kuat. Ya. Ya, perhatikan di sini. Fi halatin taqtadi ijabata da'watih, pada kondisi yang menuntut dikabulkannya doanya. Fa indahu asbabun liqabuli du'ai, maka dia memiliki sebab-sebab dikabulkannya doa. Napi indahu mani'un min qabuli du'a, namun dia juga pencegah dari dikabulkannya doa. Adapun sebab-sebab dikabulkannya doa, yang pertama yamuddu yadai, dia mengangkat kedua tangannya. Maddul yadain, mengangkat kedua tangan. Min asbabil istihbabah, min asbabil istijabah, ya, itu diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Yamudu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ke langit lagi, limada yamudu yadaihi ila sama, kenapa dia angkat tangannya ke langit? Ya, isyaratan ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala, ini sebagai isyarat akan ketinggian Allah. Kalau orang-orang Asy'ari mengatakan, oh enggak, karena langit adalah kiblatnya doa. Enggak ada salaf yang ngomong kayak begini. Langit kiblat doa, ya kiblat doa itu ya Ka'bah juga, sebagaimana kiblat sholat. Ini dijelaskan oleh Al-Is Ibn Abil Is Al-Hanafi syarah akidah Tahawiyah. Ya kiblat doa ya kiblat sholat. Makanya kalau antum lagi ya lagi sa'i, antum ke sofa, ke marwah, sofa lagi, marwah lagi, di setiap perhentian sofa dan marwah kita disyariatkan berzikir doa, zikir doa, zikir doa. Ngadep kemana? Kiblat, bukan ke langit gini. Mana ada manasik kayak begitu? Manasik itu mana? Ngadep kiblat doa. zikir, habis itu doa, doanya terserah deh. Ya. Pertonton doanya, ya udah ketahuan doanya apalah. Enggak. Pak Abdul Majid udah ketahuan juga doanya apa. Bukan yang itu maksudnya. Doanya yang lain semua. Ya enggak? Bisa jadi yang itu tapi istrinya juga doa juga sebenarnya. Belum pernah. Doanya ulang gitu sama itu. Nah, istisqa itu. Nah, salat istisqa juga mengangkat kiblat. Nah. Ya Allah. Taibar kalafik. Nah, ini isyarat akan ketinggian Allah karena Allah Ta'ala fis sama di atas langit. Wa fi hadza masru'iyatu raf'il yadain fi du'a. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran disyariatkannya mengangkat kedua tangan dalam doa. Wala aslu fid du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam doa mengangkat kedua tangan. Illa madala dalilun ala annahu la turfa fihi al-aidi. Kecuali jika terdapat dalil yang menerangkan doa itu tidak perlu mengangkat tangan, fala turfa, maka tidak diangkat tangan. Semisal apa? Doa ketika sujud. Ya, kan kata Nabi, akhrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir du'a. Saat-saat momen yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika si hamba sujud, maka perbanyaklah doa. Ya gini, jangan angkat tangan lagi sujud kok enggak angkat tangan, sujudnya batal. Ya. Nah, itu enggak perlu angkat tangan. Selain dari itu, angkat tangan. Ya, dari momen-momen yang tidak mengangkat tangan. Baik, terus berikutnya. Ya, balik lagi ya ke Pak Majid Adal. Tadi Jurbia belum baca. Ayo, baca. Yamna'u qabula. Fa'ana indahu sababu ijabati wa huwa anahu mutawadi'un wa aydun yudhihu as-sabab wa du'ahu minal musafiri mudinnatun ijabati li'annahu bihajatin fa'indahu asbabun qabuli lakin al-mani'a alladhi lakin al-mani'a alladhi man'ahu abtalu 'amali hadhihi al-asbabi fala yakunu laha natijatun qala wa ma anhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudiya min harami fa anna yustajabu li dhalika ya'ni yab'udu an yustajaba di anna indahu hadhihi mabani fad'u'ahu la yaqbalu illa idha tawaffarat asbabu qabulihi wa intafat mawani'u al-qabuli fa hadha dalilun ala at-tahdhiri min al-haram wa huwa min mafhumi qawlihi ta'ala kulu min at-tayyibati fal-haram la yu'kalu wal khabithu la yu'kalu wallahu jalla wa ala ahalla lana at-tayyibati wa harrama 'alaina al-khabitha. Nah, yang kedua, sebab yang kedua dikabulkannya doa, ya, dia mengucapkan ya rab ya rab, ya tawassalu ila Allah, dia bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah. Ya. Ini kan sebab-sebab dikabulkannya doa, bertawassul dengan rububiyah Allah, ya rab ya rab, hadza tawassul masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Fa tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatih. Maka bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah dan rububiyahnya min asbabil ijabah. Di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, keadaan dia asy'ara akbara, kusut kumel, rambut debu rambutnya. Fi hadatin rassatin, dalam keadaan kumel. Laisa indahu kibrun, dia enggak punya kesombongan di situ berarti. Ya, amal insan al-mustakbir, adapun seorang yang sombong. Ya. Fa inna kibrahu yamna'u qabula du'ai. Maka kesombongannya mencegah dikabulkan doanya. Ya. Fahada indahu sababul ijabah, maka orang ini memiliki sebab-sebab dikabulkannya doa. Wahuwa annahu mutawadi'un, di orangnya tawadu. Wa aidan yutilus safar, juga karena safar itu panjang. Wa dual musafir madinatul ijabah, doanya orang yang safar itu kemungkinan besar dikabulkan. Ya. Karena jaminan dari Nabi salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ya. Ada tiga jenis doa yang kabulkan, tidak diragukan lagi. Nabi menyebutkan dakwatul musafir, doa orang yang safar. Ya. Li'annahu bihajatin, karena dia ini sangat butuh. Ya. Fa indahu asbabul qabuli, maka dia memiliki sebab-sebab dikabulkannya doa. Lakinnal mani allazi mana'ahu, namun ada sebab yang mencegahnya dikabulkannya doa. Abtala amala hadhil asbabi, maka sebab itu, maka pencegah dikabulkannya doa tersebut karena makan dari yang haram itu membatalkan amal-amal yang merupakan sebab dikabulkannya doa. Dia sudah mengangkat kedua tangan bertawasul dengan ya Rab, rambutnya sudah berdebu penuh ketawaduan, tidak ada kesombongan, safarnya sudah panjang, habis ini semua. Ya. Wala yakunulaha natijatun, enggak ada natijahnya, enggak ada hasilnya. Ya, Nabi menyatakan wa ta wa mat'amu haram, makanan haram, mashrabu haram, minumnya haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, jadi dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu dzalik, gimana mungkin dapat dikabulkan doanya. Ya ni ya bahu wa yustajabalah, jauh dikabulkan doanya, jauh sekali. Lianna indahu hadhil mawani, karena dia memiliki pencegah-pencegah dikabulkannya doa ini. Wa dua la yuqbalu illa idza tawaffarat asbabu qabuli. Doa memang ya doa tidak dikabulkan kecuali jika telah terpenuhi ya sebab-sebab diterimanya doa, dikabulkannya doa. Wa tafat mawani'ul qabuli, dan ya tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Fahada dalilun ala tahdir minal haram, maka ini dalil dari peringatan akan yang haram-haram. Wa huwa min mafhumi qawlihi ta'ala, inilah yang dipahami dari firman Allah Ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Fal haram la yu'kalu, maka makanan yang haram tidak boleh dimakan. Wal khabis la yu'kalu, makanan yang buruk-buruk tidak boleh dimakan. Ya, maka Allah Jalla wa'ala lana ya la yu'kalu, Allah jalla wa ala ahalla lana al-thayyibat, Allah menghalalkan untuk kita makanan yang baik-baik. Wa harrama alaina al-khaba'is, dan Allah mengharamkan untuk kita yang buruk-buruk.